Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku Fiqih Ta'ammul Baina Zawjain karya Mustafa Ibn Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, ingin kita baca ulang di halaman 88 dan 89 tentang kisah Ummu Sulaim. Kalau ada sedikit koreksi dan perbaikan untuk terjemah dan maknanya. Ya, di halaman 88 hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Abu Talha berkata kepada Ummu Sulaim istrinya, laqad sami'tu, sungguh aku mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lemah. A'rifu fihil ju'a, aku tahu bahasanya Nabi kelaparan. Fahal indaki min syai', apakah engkau punya sesuatu makanan? Muslim mengatakan iya. Fa akhrajat, maka Ummu Sulaim mengeluarkan akrason, ya, roti yang bulat dan pipih, min syairin, dari syair. Thumma akhrajat khimaran laha, kemudian beliau mengeluarkan kerudungnya. Falafat al-khubza biba'dihi, maka beliau kemudian lipat. Maka Ummu Sulaim kemudian melipat al-khubza, roti tersebut, biba'dihi, dengan sebagian kerudungnya. Summa dasat, dasat maknanya adkhalathu biquwwah, ya, memasukkannya dengan penuh kekuatan. Tahta yadi, di bawah tanganku. Wala satni biba'dihi, ya. Ya, lathatni maknanya adalah lafat ba'dahu ala ra'sihi wa ba'dahu ala ibtihi. Artinya dia lipat atau dia tutup, tutupkan sebagiannya pada kepalanya Anas dan sebagiannya pada ketiaknya Anas. Lathat, lathat itu diambil dari kata-kata iltiyath, maknanya adalah iltifaf. Nih. Maka kemudian tadi rotinya ditutup pakai kerudung. Kemudian sama ibunya, sama Ummu Sulaim, dimasukkan ke bawah tangannya Anas, kemudian kudungnya sebagiannya dililitkan di kepala, sebagiannya dililitkan di ketiak. Ya, berarti apa ya? Jadinya Anas, kurang lebih kalau dalam bahasa kita berarti nggendong roti tadi. Thumma arsalatni, kemudian ibuku Ummu Sulaim mengutusku untuk menyubai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa dhahabtu bihi, maka aku pun pergi dengan membawa roti tadi. Maka aku jumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Wa ma'ahu annas, dan bersama banyak orang. Fa qumtu alaihim, maka aku berdiri atas mereka, artinya aku berdiri dan mereka duduk. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, Abu Talha mengutusmu? Aku katakan iya. Dengan bawa makanan? Ya, makanannya sudah dibawa oleh Anas. Kemudian aku katakan iya. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada orang-orang yang bersamanya, mari kita berdiri. Ayo pergi. Ya, Nabi tidak menerima makanan, berarti Ummu Sulaim itu sudah ngirim makanan dibawa oleh Anas untuk diberikan pada Nabi, namun Nabi tidak menerimanya. Ya, ya sudah, yuk berangkat ke rumahmu. Nah, berarti balik malahan. Fantolaka, maka Nabi berangkat dan aku pun berangkat berjalan baina aidihim, di depan mereka para sahabat, sehingga aku datang menjumpai Abu Thalhah dan ku ceritakan. Artinya Anas berarti berangkat duluan. Berangkat duluan, tidak bareng rombongannya Nabi. Kemudian ketemu bapak tirinya dan cerita, oh, Nabi dan para sahabat mau pada datang. Abu Thalhah kemudian berkata kepada istrinya, ya Ummu Sulaim, ya Ummu Sulaim, qad'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan banyak orang dan kita tidak punya sesuatu yang bisa kita berikan sebagai makanan kepada mereka. Ummu Sulaim mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya, akhirnya Abu Thalhah berangkat menyongsong menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Anas sudah sampai rumah duluan, ngasih tahu Abu Thalhah, maka Abu Thalhah keluar rumah untuk nyambut Rasul. Faqbala, maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Thalhah bersama Rasul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Halumi ya Ummu Sulaim ma indaki." Ini, kemarikan wahai Ummu Sulaim makanan yang engkau miliki. Fa'atat bidzalikal khubzi, maka Ummu Sulaim datang kepada Nabi dengan bawa roti tersebut. Fa'amara bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sejumlah perintah berkaitan dengan roti tadi. Dalam rangka melaksanakan perintah Rasul, fa'futta, maka diremuklah roti tadi. Kemudian wa asarat Ummu Sulaim ukkah. Ini ukkah kemarin kita kita belum berikan makna yang tegas. Ukkah maknanya adalah ina'un mustadir, adalah wadah yang bundar, min jildin, terbuat dari kulit. Yuja'alu fihi, yang itu jadi wadah untuk samin dan madu ghaliban biasanya. Namun lebih identik kalau itu untuk wadah minyak samin. Ya, maka ukah adalah wadah terbuat dari kulit untuk biasanya untuk lebih identik untuk nyimpan minyak samin. Nah, maka tadi rotinya sudah diremuk, kemudian Ummu Sulaim nampaknya membuka wadah berisi minyak samin. Fa adamathu, maka kemudian Ummu Sulaim, makna adamathu, khalatat al-khubza bil-idam. Beliau campur roti yang sudah diremuk tadi dengan lauk. Namun lauknya apa? Wawath samin, minyak. Lauknya minyak samin. Karena tadi baru saja buka wadah minyak samin, maka berarti minyak samin tadi dituangkan ke roti yang sudah remuk. Roti-roti yang sudah remuk dituangi minyak samin dari wadah yang telah dibuka. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma syaa'a ayakul, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca untuk makanan ini apa yang Allah kehendaki untuk Nabi baca, maka Nabi kemudian berdoa. Tsumma qala, kemudian Nabi katakan, izinkan 10 orang, maka diizinkanlah bagi mereka 10 orang tersebut lalu makan sampai kenyang, kemudian mereka keluar. Kemudian Nabi mengatakan, izinkan 10 orang, maka diizinkanlah untuk mereka untuk makan sampai kenyang. Kemudian mereka keluar. Kemudian Nabi katakan, izinkan untuk 10 orang, maka Nabi diizinkan untuk mereka sehingga mereka makan sampai kenyang, kemudian mereka keluar. Kemudian dikatakan izinkan untuk 10 orang, maka fa'akala al-qawmu kulluhum, semua orang tersebut itu kemudian ikut makan, hatta syabi'u, sampai mereka semua kenyang. Wal-qawm, dan orang-orang bersama Nabi itu jumlahnya 70 atau 80 orang. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis yang di paragraf terakhir diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bayatna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami membaiat, para wanita membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuknya Nabi bacakan kepada kami surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-12. Setelah itu wanahana, dan Nabi larang kami untuk melakukan niyahah. Faqabatat imra'atun minna yadaha, maka ada salah satu perempuan yang menarik tangannya yang semula dia julurkan di balik hijab. Faqalatlah, kemudian perempuan tersebut mengatakan fulanah as'adatni. Ya, as'adat ini tentu makna dasarnya adalah membahagiakanku. Namun makna yang diinginkan adalah komats ma'i fi nihayatin li. Dia membahagiakan aku dengan dia ikut melakukan ratapan ketika ada keluargaku yang meninggal dunia. Dan ada yang menjelaskan bahasanya fulanah di sini adalah Ummu Atiyah. Maka perempuan yang menarik tangannya tadi mengatakan, kenapa dia menarik tangannya ketika ada poin permintaan untuk larangan untuk niyahah. Dia cerita bahasanya dulu di masa jahiliyah, Ummu Atiyah, dia dapat musibah, ada keluarganya yang meninggal dunia, dan Ummu Atiyah itu membantu. Bantu apa? Bantu nangis. Bantu nangis. Membantu nangis, ikut-ikutan nangis yang melolong-lolong. Nah, yang itu kata perempuan ini itu membahagiakanku. Nah, ada yang bantu ikut nangis, nah, sehingga aku enggak nangis sendirian. Ada yang kemudian bantu. Nah, kenapa dia enggak mau menerima poin bayat masalah meratap, wa ana uridu ayajiziyaha, aku ini membalasnya. Apa? Aku ingin juga meratap. Nanti kalau bayat, aku ikut bayat, berarti enggak jadi membalas kebaikan, dalam tanda kutip, kebaikan Ummu Atiyah. Nanti kalau Ummu Atiyah anaknya meninggal, nah, saya mau menyiapkan diri untuk nangis yang sekeras-kerasnya. Nah, apa komentar Nabi ini perkataan si perempuan yang tadi menarik tangannya? Falam yakul syai'an, Nabi tidak komentar apapun. Fadhahabat, maka perempuan tadi kemudian pergi. Thumma roja'at, kemudian kembali. Fama wafat imra'atun, maka tidak ada satupun perempuan yang bisa melaksanakan poin tidak meratap kecuali Ummu Sulaim dan Ummu Ala serta putrinya Abu Sabrah, istrinya Mu'ad bin Jabal, atau anak perempuannya Abu Sabrah dan istrinya Mu'ad bin Jabal. Yaitu dua hadis yang ingin kita baca ulang. Kemudian kita lanjutkan bab selanjutnya di halaman 96. Nasaihu ghaliyatun min fadailil amali wal khuluqil hasani. Nasihat-nasihat yang berharga, yang mahal, tentang keutamaan motivasi untuk beramal dan akhlak mulia. Maka dianjurkan bagi seorang jika masuk rumahnya untuk mengingat Allah Azza wa Jal sehingga setan tidaklah masuk. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang itu masuk ke rumahnya dan dia mengingat Allah saat masuk rumah dan saat mau makan, maka setan berkata, kepada teman-temannya, tidak ada tempat menginap bagi kalian dan tidak ada tempat dan tidak ada makan malam bagi kalian. Namun jika orang tersebut masuk rumah dan tidak menyebut nama Allah, tidak mengingat Allah saat masuk rumah, setan mengatakan kepada kawan-kawannya, malam ini kalian dapat tempat menginap. Dan jika orang tadi tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika dia hendak makan, maka lengkap sudah kenikmatan setan. Setan mengatakan pada kawan-kawannya, kalian menjumpai tempat menginap plus makan malam malam ini. Maka di sini menunjukkan jika orang yang masuk rumah tidak mengingat Allah, maka dia masuk membawa setan. Setan dan plus kawan-kawannya. Ini setan plus kawan-kawannya. Dan wallahu a'lam, bentuk minimal mengingat Allah saat masuk rumah adalah ucapan salam. Dan jika ini tidak dilakukan, ya, maka setan itu bisa ikut menikmati makan, ikut menikmati tidur di tempat tersebut. Demikian juga tidak menyebut nama Allah ketika hendak makan itu menyebabkan setan bisa ikut makan bareng bersama kita. Maka ketika tidak ketika kita makan dan kita tidak menyebut nama Allah, meskipun kita merasa sendiri, boleh jadi ternyata berdua. Nah, ya, berdua atau bahkan lebih dari itu. Kemudian wayusra' dan disyariatkan bagi seorang seseorang untuk dan dianjurkan untuk mengucapkan salam. Ya, terutama untuk laki-laki disyariatkan bagi dia dan dianjurkan ketika dia pulang ucapkan salam pada istrinya dan berjumpa dengan istrinya biwajihin mubtasimin, dengan wajah tersenyum, talqin dan wajah ceria. Wahada la yukalifuhu syai'an, dan ini tidaklah membebani sesuatu pun untuknya. Ini bukan satu hal yang berat, enggak harus bayar duit, cuma untuk senyum saja. Enggak harus, bukan satu hal yang berat dan satu hal yang membebani. Bahkan mendatangkan untuknya ganjaran dan ganjaran dari Allah Azza wa Jal. Karena jika seorang itu senyum di wajah, seorang suami senyum di depan istrinya, maka itu jadi sedekah untuknya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah kalian meremehkan amal kebajikan sekecil apapun, meskipun dengan bentuk engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Jika berjumpa pada orang lain, sesama muslim yang tidak punya hubungan apapun dengan kita adalah satu hal yang berpahala, gimana dengan istri? Tentu lebih berhak lagi. Dan lebih jelas satu hal yang berpahala. Dan Allah Subhanahu berfirman, jika kalian masuk rumah, ucapkanlah salam pada diri kalian, maksudnya orang lain. Tahiyatan min indillah, orang lain yang sesama muslim. Maksud diantaranya adalah istri. Orang lain itu disebut diri kalian, karena satu muslim dengan muslim yang lain bagikan satu badan. Tahiyatan min indillah sebagai bentuk penghormatan dari sisi Allah dan keberkahan yang baik. Terdapat hadis yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, idza dakhalta ala ahlika, beliau berpesan, jika engkau masuk rumah ketemu istrimu, fasallim alaihim, ucapkanlah salam sebagai penghormatan dari sisi Allah, keberkahan dan keberkahan yang baik. Adapun jika Anda masuk dalam keadaan mengerlitkan dahi, kemudian wajah muka masam, audat itu pembuluh darah di leher itu muntafikh pada penuh dengan darah karena marah apa? Muntafikh itu makna asalnya tertiup, maksudnya tertiup di sini menjadi besar karena emosi dan marah. Tarmi aina kabisyar, wajahmu menunjukkan kejelekan, dua matamu menunjukkan kejelekan, wayaklu wajahka, dan nampak sekali di wajahmu keinginan untuk menghukum, untuk memukul. Watakunu ma'anas, itu kalau sama di rumah. Kalau di rumah sama istri anak sangat menakutkan. Padahal ketika ma'anas, ketika sama kawan-kawannya di luar rumah, dia kemudian wajahnya gembira, mumbasiton wajahnya itu, wajah yang ceria, dahikon diiringi dengan tertawa dan senyum. Namun tatkala tadkhulul baita, engkau masuk rumah, maka yang nampak itu adalah tabarum baddaik, daik artinya sempit, tabarum artinya kaku, kaku karena kaku, wataktalik al infial, dan memancing emosi. Sampai-sampai satu wajah yang jika Anda tatap dirimu sendiri pakai cermin, Anda akan lihat wajah itu adalah wajah orang yang mengganggu, wajah orang yang lari darinya semua orang yang melihatnya, dan ta'awud minta perlindungan kepada Allah darinya semua orang yang menyaksikannya. Fala akhaluka ila mahruman, maka aku tidaklah menyangka dirimu. Khala di sini maknanya dhanna. Maka aku tidaklah menyangka dirimu kecuali orang yang tercegah dari kebaikan, terhalang antaramu dengan ganjaran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian, sebaik-baik laki-laki, sebaik-baik suami, yang paling baik kepada istrinya. Nih. Maka rekomendasi yang paling akurat tentang seorang laki-laki itu adalah rekomendasi istrinya. Nih, itu yang paling akurat, tidak ada yang lebih akurat. Rekomendasi orang tua, ibu, bapak itu masih kalah dengan rekomendasi istri, karena seorang anak itu tidak sedikit menyembunyikan sejumlah hal pada bapak dan ibunya sendiri, pada bapak, ibu, kakaknya sendiri. Namun itu tidak bisa dia sembunyikan pada istrinya. Nah, ada yang bisa dia sembunyikan pada kakaknya, pada bapak dan ibunya. Maka rekomendasi paling valid tentang siapa bagaimana seseorang adalah komentar istrinya. Kemudian ayuhaz zauju, nasihat untuk suami. Apa yang sulit, apa yang membebani bagi dirimu wahai hamba Allah untuk bisa tersenyum di depan istrimu? Ainda tukhulika ala zaujatika, ketika Anda pulang ke rumah berjumpa dengan istri, yang padahal dengan itu Anda akan mendapatkan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang membebani Anda dan menyusahkan Anda untuk berwajah ceria ketika melihat istri dan anak, ketika berjumpa dengan istri dan anak saat pulang ke rumah? Apa yang memberikan madarat kepadamu dan menyusahkan wahai hamba Allah? Antuk bil ala zaujatika, engkau untuk kemudian memberikan perhatian pada istrimu, engkau memberikan perhatian, main-main, kuyon-kuyon dengannya, wa anta dakhilun alaiha, ketika Anda pulang ke rumah. Nih. Dan apakah sulit bagi Anda untuk kemudian memberikan satu suapan untuk engkau letakkan di mulut istrimu? Nah, hatta tanala athawaba, karena nyuapin istri itu berpahala. Nah, satu hal yang berpahala, dan ini tidak disyaratkan harus manten anyar. Ya. Manten lawas pun kemudian tetap berpahala. Ya. Tetap berpahala. Meskipun sudah mau punya calon cucu atau sudah punya cucu juga berpahala. Hal minal asir, adalahkah satu hal yang sulit ketika Anda seorang suami pulang ke rumah mengucapkan salam secara sempurna dan utuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hatta tanala thalathina hasanah, sehingga engkau bisa mendapatkan 30 pahala, sebagaimana dalam hadis yang diriatkan oleh Abu Dawud dari Imran bin Husain, radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan assalamu alaikum. Maka Nabi menjawab salamnya. Maka dituntunkan agar yang datang itulah yang mengucapkan salam. Orang yang ditatangi itu adabnya menjawab salam. Orang yang datang mendatangi satu kumpulan orang yang duduk atau orang yang lagi berdiri. Ada beberapa orang lagi berdiri ngobrol, kemudian kita datang. Nah, kitalah yang mengucapkan salam. Ada beberapa orang duduk, kita datang. Maka yang datanglah yang mengucapkan salam. Suma jalasa, kemudian dia duduk, maka Nabi komentar 10 pahala. Kemudian datang orang yang kedua, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi jawab, Nabi duduk, dan Nabi komentari 20. Dan datang orang yang ketiga, kemudian mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Nabi menjawab salamnya. Fajalasa, kemudian dia duduk, kemudian dia mengatakan thalathuna, 30 pahala. Wa isnaduhu sahihun, sanadnya sahih. Wamata alaika, dan apa yang kemudian berat bagimu jika anda berkata-kata, anda seorang suami, berkata-kata yang thayyibah, yang baik, yang menyenangkan istri. Atau kemudian apa yang kemudian alaika, menjadi beban atasmu, tidak ada beban atas dirimu, tidak ada dosa atas dirimu jika anda berkata-kata dengan kata-kata yang baik yang menyenangkan istri, meskipun engkau takalluf, engkau memaksa-maksakan diri untuk menyusun kata-kata tadi, meskipun ada padanya sedikit dari bohong, namun itu adalah bohong yang mubah. Kata-kata yang menyenangkan dia, menyanjung dirinya, lihat kalimat semacam itu. Demikian juga sal'an zaujatika ingda tukhulika alaiha, ketika anda pulang masuk ke rumah, maka tanyakan kabar istri. Kemudian terutama ketika nampak beda dari keadaan biasanya, kok cuma tiduran saja, jangan kemudian langsung dimari malesan. Tanyakan dulu apa sebabnya, boleh jadi dia sedang sakit atau atau kecapean karena suami tidak kemudian mencarikan pembantu. Maka kemudian didekati, dipijit-pijit untuk mengurangi capeknya. Wasal'an ahwaliha, tanyakan keadaannya. La adzunu annaka turhaq, dan aku tidaklah menyangka bahasanya anda kesusahan, watat'ab, dan capek jika anda berkata, wahai suami, berkata pada istrimu saat pulang ke rumah, ya habibati, wahai cintaku, sayangku, mungdu khuji min ingdiki subahan ilal an wa ka'ana qad maru alaya am, sejak aku kemudian keluar rumah dari pagi kemudian sore atau siang ini pulang, maka seakan-akan aku berpisah setahun darimu, seakan-akan tidak bertemu setahun lamanya. Ka'anna qad mara alayya amun, seakan-akan sudah berlalu setahun lamanya. Innaka idza tasabta wa in kunta mut'aban wa aqbalta ala ahlika, dan jika engkau berharap pahala meskipun kau dalam keadaan capek, dalam keadaan letih, dan istri itu meminta haknya berkaitan dengan hubungan biologis, dan engkau datangi istrimu dan engkau kumpuli dia dengan baik, falakal ajr. Meskipun kau kecapean karena capek kerja di luar rumah, maka memenuhi hak istri adalah satu hal yang berpahala dan mendapatkan pahala dari sisi Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi buti ahadikum sedekah, hubungan suami istri yang terjadi di antara kalian adalah sedekah. Dan apakah engkau akan kesulitan, akan terbebani, wahai hamba Allah, wahai para suami, jika anda berdoa dan anda katakan dalam doa anda itu, jangan lupa mendoakan istri, Allahumma aslih li zauji wa barik li fiha Ya, ya Allah, perbaikilah istriku sehingga tambah hari, ya, tambah makin baik, tambah makin menyenangkan. Wa barik li fiha, dan ya Allah, ya, berkailah untukku, ya, berkailah istriku yang itu akan kemudian memberikan kebaikan untukku. Ya, maka intinya, ya, ya, doakanlah istri. Ya, doakanlah istri. Kalimatun thayyibatun shadaqah, kata-kata yang menyenangkan itu sedekah. Wajah yang ceria dan senyum di wajah istri adalah sedekah. Mengucapkan salam badannya adalah tumpuan kebaikan. Berjabat tangan dengannya adalah menghilangkan dosa-dosa, dan hubungan biologis bersamanya terdapat dalamnya ganjaran. Kemudian nasihat untuk istri, wa anti ayatuha zaujah, hal yaduruki, adakah satu hal yang membahayakan dirimu jika engkau menyambut suamimu ketika dia pulang dengan wajah yang ceria dan juga penuh senyum? Dan apakah satu hal yang sulit bagimu untuk mengusap debu dari wajahnya dan kepalanya dan kainnya dan menciumnya? Debunya dihilangkan dulu baru dicium, ya. Jangan mencium debu. Adzunnuki, aku kira dirimu tidak akanlah kesusahan. Idan tadarta, idza tangdarti inda dukhulihi, ketika engkau menantinya ketika dia masuk, ketika dia pulang, maka engkau tidaklah duduk sampai dia duduk. Ya, maka sambutlah istri suamimu yang pulang, sambut dibukakan pintu untuknya. Kemudian ya tunggu dia, ya duduklah setelah dia duduk. Itu bukanlah satu hal yang berat. Dan aku tidaklah menyangka satu hal yang sulit bagimu untuk berkata kepada suamimu, menyambut suami yang pulang dengan mengatakan, hamdanillah, aku memuji Allah, engkau pulang dalam keadaan selamat, aku kangen dengan kedatanganmu. Marhaban bika wa ahlan, ya, selamat datang. Wa ahlan, marhaban bika wa ahlan, itu makna asalnya adalah, ya, kalau makna terjemah bebasnya selamat datang, ya, tapi kalau sebenarnya kenapa selamat datang itu pakai kata-kata marhaban? Marhaban artinya tempat yang lapang. Ahlan artinya keluarga, maka sungguh engkau mendatangi keluargamu sendiri dan engkau datang ke satu tempat yang lapang, bukan tempat yang sumpek, tempat yang kemudian mata pun kecut melihatnya, namun tempat yang lapang dan menyenangkan. Dan bertandalah untuk suamimu dan berhalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ingat bahasanya dandannya istri untuk suami itu berpahala. Fa innallaha jamil yuhibbul jamala. Ya, maka sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai penampilan yang baik. Pakailah minyak wangi, pakailah celak, dan pakailah pakaian yang terbaik yang engkau miliki untuk menyambut suamimu. Iyaka thumma iyaka minal bu'si wa taba'usi, maka ya, waspadalah dan waspadalah dari kemudian pakaian dan penampilan yang ya, yang jelek, wa taba'usi, atau kemudian dibuat jelek. Wala tusri wala tastami'i, jangan pasang telingamu dan janganlah engkau dengarkan mukhabib. Mubsid, orang yang tidak merusak hubungan antaramu dengan suamimu. Yang merusak hubungan suami istri itu ya, orangnya bahasa khususnya adalah mukhabib. Ya, maknanya adalah mubsid, orang yang merusak hubungan, provokator untuk cerai, provokator untuk pisah, itu mukhabib. Yang merusak dirimu dengan suamimu. Ya, maka mukhabib adalah ya provokator, boleh jadi dengan perbuatan, boleh jadi dengan ucapan. Provokator boleh jadi dengan ucapan, boleh jadi dengan perbuatan. Maka mukhabib itu boleh jadi keluarga sendiri, boleh jadi orang tua, boleh jadi kemudian kakaknya, boleh jadi saudaranya. Ya, demikian juga kemudian mukhabib, di antara mukhabib itu dengan perbuatan, ya, dengan perbuatan dia dengan sikap-sikap yang baik adalah lawan jenis laki-laki misalnya, ya, dia kemudian boleh jadi teman Facebook, boleh jadi yang lain, yang kemudian ngasih pujian-pujian dan seterusnya, atau sikap-sikap yang baik yang dengan perbuatannya seakan-akan mengatakan saya lebih baik daripada suamimu. Nah, maka itu mukhabib. Wala takuni daiman, dan janganlah engkau selalu mahmumatan, ya, dalam keadaan ham, dalam keadaan galau, hazinatan, sedih. Bahkan hendaknya oleh karena itu obati dengan tak penuhan kepada Allah dari ham dan hazan, wal ajiz wal kasal. Ini mintalah penuhan kepada Allah, ya, tentu bukannya sekedar doa tanpa usaha, dari alham, dari galau, mikirkan sesuatu yang belum terjadi, wal hazan atau kesedihan yang berkelanjutan karena musibah atau yang lain. Demikian juga ajiz, wal kasal, kasal malas, kemudian ajiz, kemudian tidak mau mencoba, tidak mau berusaha. Karena ini kalau terus menerus itu bikin jengkel suami. Ya kalau sedih, ya kadang-kadang lah. Jangan setiap hari sedih terus. Setiap hari kemudian, maka ya kalau kadang-kadang ya memang, ya, kemudian suami di sini berperan untuk menghibur, untuk ini. Non kemudian sedihnya tiap hari, kemudian jengkel, cemberut, kenapa lagi sedih, lagi susah, ya, setiap hari. Nah, ini bahaya. Ya, maka yang dilarang adalah la takuni daiman. Nah, daimannya yang digarisbawahi, jangan tiap hari gitu ya. Ya kalau mau menampakkan sedih, ya seminggu 3 kali atau seminggu. Jangan kemudian seminggu 7 hari. Ya. Kemudian wala takhda'i li rajulin bil qaul, ketika berkata-kata dengan lawan jenis, janganlah dan berkata-kata yang kemudian dilembut-lembutkan, maka kemudian berkeinginan yang tidak-tidak, orang yang di dalam hati yang terdapat penyakit. Wa idzannu bika su', demikian juga akan ada orang yang salah sangka terhadap dirimu. Jadilah wanita yang kemudian memiliki dada yang lapang, kemudian pikiran yang tenang, dan banyak mengingat Allah. Ya, ala kulli hal, dalam setiap keadaan. Kemudian ringankanlah suamimu ma yahillu bihi, apa yang menimpanya berupa hal-hal yang mencapekkan fisiknya, kemudian wa alam, kemudian rasa sakitnya, berbagai musibah dan berbagai hal yang berbagai kesedihan. Ya, maka jadilah sebagaimana Khadijah. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang setelah ketakutan bertemu dengan Jibril, ya, maka Khadijah pun mengurangi kesedihan, kesusahan suaminya dan membangkitkan semangat hidup suaminya, menghilangkan harapan, menumbuhkan harapan suaminya. Ya, maka demikianlah teladan dari Khadijah, satu hal yang patut untuk kemudian diteladani dan diikuti. Dan hendaknya kemudian perintahkanlah suamimu untuk berbakti kepada ibunya dan bapaknya. Janganlah jadi istri yang jadi penghalang suami untuk berbakti pada orang tuanya. Kemudian berikanlah yang terbaik, lakukanlah sebaik-baiknya untuk merawat anak-anakmu. Penuhlah rumah dengan tasbih, tahlil, tamjid, mengagungkan Allah, takbir, tahmid, wa akthiri, dan perbanyak membaca Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah, karena dia memiliki faedah mengusir setan. Hilangkan dan singkirkan dari rumah gambar-gambar, yaitu gambar-gambar yang terlarang, gambar-gambar makhluk hidup, hewan, binatang, wa alatilahwi, alat musik, wa tarbi, alat musik, wal fasad, dan kerusakan, yang merupakan alat-alat kerusakan. Dan tolonglah menolong dalam kebaikan dengan suami. Bentuknya, bangunkan suami untuk sholat lail, motivasi dia untuk puasa sunnah, ingatkan dia tentang keutamaan berinfak, dan jangan halangi dia jika mau kemudian silatil arham, kemudian mengunjungi sanak kerabatnya. Akthir minal istighfar, banyak-banyaklah kemudian beristighfar untuk dirimu, untuk suamimu, untuk orang tuamu, dan untuk umumnya kaum muslimin. Berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan anak keturunan yang baik. Berdoalah minta kepada Allah untuk diberi niat yang baik dan kebaikan dunia dan akhirat. Dan sadarilah bahasanya Tuhan itu Maha mendengar doa dan menyukai orang yang merengek-rengek dalam doa. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Kemudian wali zaujaini ma'an, dan nasihat untuk suami dan istri sekaligus. Maka inal mahrum, sini orang yang betul-betul kemudian sengsara adalah orang yang tercegah dari pahala. Maka ya habbada, betapa indahnya seandainya anda berdua meningkatkan diri, naik bersama-sama alian untuk menuju tempat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, fil kurba, dalam posisi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sama-sama bareng-bareng untuk meningkatkan amal. Hendaklah bekerja sama dan saling dukung-mendukung untuk meningkatkan kualitas ibadah. Ya habbata, betapa indahnya seandainya suami istri itu duduk bareng, kemudian keduanya membaca Al-Qur'an, kemudian tadarus dan atau tadarus atau mengkaji sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka betapa indahnya jika ada halaqah ilmiah di rumah, suami sebagai guru, istri sebagai murid, ngajari tahsin istri, ngajari nahwu istri, dan kegiatan yang lainnya. Atau kemudian setoran hafalan pada istri, atau istri kemudian setor hafalan pada suami. Maka itu tentu sebagaimana beliau katakan, ya habbada, betapa indahnya. Ya lahu min khair, betapa kebaikan yang sangat luar biasa. Idza aqaftuma, jika kalian berdua belajar fikih tentang sungguh-sungguh kemudian belajar tentang hukum-hukum agama. Salatan wa salam alaikuma, dan adalah salawat dan salam untuk anda berdua suami dan istri. Jika anda berdua kemudian membaca salat untuk Nabi al-Amin, seorang yang terpercaya, wassalam tuma, dan mengucapkan doa keselamatan untuk sang Nabi. Gembiralah dengan ampunan dan pahala yang besar jika anda berdua telah termasuk orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hani'an lakuma, selamat untuk kalian berdua, kemudian selamat. Idza kuntum, jika anda berdua termasuk orang yang bersabar, orang yang jujur, orang yang patuh, orang yang rajin berinfak, dan orang yang gemar untuk beristighfar di akhir malam, di waktu sahur menjelang subuh. Khudha hadiyatan, ambillah oleh anda berdua satu hadiah, berikan kepada bapak dan ibu kalian berdua masing-masing. Istri untuk bapak dan ibunya, suami untuk bapak dan ibunya, dan semangatlah anda berdua untuk berbakti kepada keduanya. Suami berbakti pada ibu dan bapaknya, istri juga berbakti pada ibu dan bapaknya. Ya, tidak ada kewajiban berbakti untuk mertua. Namun tentu ada kewajiban untuk terima kasih kepada mertua yang telah ngasih anaknya. Ya, jangan lupa itu. Oleh karena itu kemudian bantulah istri untuk berbakti kepada orang tuanya, dan suami dapat pahalanya. Dan sebagaimana bantulah suami untuk berbakti kepada orang tuanya, dan istri dapat ganjarannya. Wa kadzalika al-asir wal khilan, demikian juga keluarga dan orang-orang yang dekat di hati. Ajaban, sungguh menakjubkan perbuatan anda berdua. Jika anda berdua adalah orang yang semangat untuk menghormati tamu, memberikan hadiah kepada tetangga, menyambung hubungan dengan kerabat, kemudian sholat di waktu malam ketika umumnya orang terlelap tidur. Dan tempuhlah jalan orang-orang yang berbuat baik dengan menjadi orang-orang yang kadzibin al-ghaid, menahan amarah dan memaafkan orang lain. Terutama untuk pasangannya, menahan marah terhadap istrinya dan memaafkan istrinya dan sebaliknya. Ya lahu min ajr, dan betapa besar pahalanya jika anda berdua tolong-menolong dalam bir dan takwa. Ke istri yang kemudian menyiapkan anak mau sekolah, suami yang ngantar anak ke sekolah. Ini kan ta'awun alal bir wa taqwa. Jangan kemudian itu yang menyiapkan anak untuk sekolah, itu juga yang ngantar. Wa taraktu mata'awun alal ithmi wal udwan, dan tinggalkanlah tolong-menolong dalam kejahatan dan permusuhan. Semoga Allah menjauhkan pada anda kedua dari kerugian jika anda berdua adalah saling mengingatkan kebaikan dan saling mengingatkan untuk bersabar. Dan Allah akan memberikan pada anda berdua surganya jika anda berdua menegakkan al-arkan. Wallahu'ala mungkin rukun Islam, dan anda merasa diawasi oleh Allah Ar-Rahman. Tidakkah bagi anda ada teladan pada orang yang Allah berfirman tentang mereka, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka mendahulukan orang lain daripada dirinya mereka sendiri, meskipun sebenarnya mereka membutuhkannya. Tidakkah anda mengikuti jalan orang-orang yang bertobat kepada Allah, yaitu jalan para sahabat, wa tabi'u hudahu dan mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah anda meneladani petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para utusan Allah? Mintalah kepada Allah wahai suami, dan mintalah kepada Allah wahai istri, supaya Allah memberikan kemenangan kepada Islam dan kaum muslimin. Dan semoga Allah menjaga anda berdua dan anak keturunan anda berdua serta kaum muslimin dan muslimah seluruhnya. Dan doalah kepada Allah agar Allah menempatkan anda berdua di Firdaus dan mengumpulkan anda berdua fiha di dalam surga Firdaus bersama orang-orang yang Allah beri nikmat, para nabi, para siddiq, suhada dan orang-orang yang soleh, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Ya, demikian yang kita baca. Ya, kita kaji kesempatan malam pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.